yang cukup luar biasa bersama dengan PT Gading Mas Property dalam gebyar undian lonceng perum blingi bahagia untuk Blora bareng bersama-sama Lagista Admedia. Terima kasih AR luar biasa, ada Nela Karisma. Terima kasih.